Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang mana dengan itu semua walhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk bisa belajar, untuk bisa bermajlis ta'lim, untuk bisa mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, untuk bisa yatadarus bainahu, saling belajar satu sama lainnya dan lain sebagainya, belajar ilmu agama. Walhamdulillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pelajaran tafsir surah An-Nazi'at, masuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-34. قال الله جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى. Apabila telah datang At-Tammah Al-Kubra. At-Tammah Al-Kubra yakni nama lain dari hari kiamat kubra. Sehingga maksudnya adalah فإذا جاءت الطامة الكبرى. Apabila telah datang hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Setiap insan mereka akan yatadzakkar, mengetahui, akan ingat setiap segala sesuatu yang dia kerjakan selama mereka hidup di dunia. Dari amalan-amalan kebaikan, demikian pula dari amalan-amalan kejelekan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian akan ditampakkan al-jahim, neraka. Liman yara, kepada mereka-mereka yang melihatnya. Akan didatangkan pada yaumul qiyamah, neraka jahannam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam atau diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yu'ta, akan didatangkan, yu'ta bi jahannam yawma idzin, akan didatangkan pada yaumul qiyamah nanti neraka jahannam, laha sab'una alfa zimam, yang mana neraka tersebut, neraka jahannam, memiliki 70 tali ikatan. Ma'a kulli zimamin sab'una alfu malakin yajurrunaha. Setiap satu tali ikatan tersebut dipegang oleh 1000 malaikat. Yajurrunaha, yang menarik neraka tersebut keluar. Naam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di sini, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى أَيْ أُذْهِرَتْ, Allah tampakkan neraka jahim, neraka jahannam, kepada para makhluk tatkala itu. Naam, hatta orang-orang mukminin, mereka melihat neraka jahannam. Tatkala mereka melewati sirat, Allah nyatakan dalam surah Maryam, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, dan kalian pasti akan melewati neraka tersebut. Naam. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya. Adapun orang-orang yang tagha, yang melampaui batas. Wa athara al hayata dunya. Dan mereka-mereka yang mendahulukan kehidupan duniawiyah daripada kehidupan akhiratnya. Orang-orang togho, orang-orang yang melampaui batas, adalah orang-orang yang melampaui batasan sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Adz-Dzariyat tentang haddul insan, batasan seorang insan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Sehingga haddul insan, batasan seorang insan, adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia melampaui batasannya, dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dinamakan at-taghi, orang-orang yang melampaui batas. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa atharal hayata dunya, dan mereka-mereka yang mendahulukan kehidupan duniawiyah daripada kehidupan akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut atas kekuasaan dan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dengan rasa khauf, khasyah yang dia miliki, dia menahan dirinya, jiwanya, dari perbuatan maksiat dan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannahlah surga tempat kembalinya. Naam, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang salihin. Allah nyatakan dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'inda qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh suatu tempat, suatu kenikmatan yang ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, demikian pula tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Dan kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam benak manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu sebagian ayat yang insyaallah ta'ala akan kita baca tafsir dari penjelasan al-imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى أي إِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى, yakni yang dimaksud adalah apabila datang kiamah kubra, bukan kiamah suhra. وَشِدَّةُ الْعُذْبَى, huru hara, kesusahan yang sangat besar, kesulitan yang sangat besar yang akan dirasa oleh manusia pada hari itu. Naam. Allati yuhawwinu indaha kulla shiddatin. Yang mana dengan datangnya kiamat kubra tersebut menjadikan ringan segala sesuatu yang susah, segala sesuatu yang rumit sebelumnya. Dari musibah mungkin yang dirasakan oleh manusia tatkala mereka hidup di dunia, maka musibah yang mereka rasakan adalah perkara yang kecil, ahwan, lebih ringan daripada kesusahan yang mereka dapatkan nanti pada yaumul qiyamah. Oleh karenanya dinamakan dengan tamah al-kubra, sesuatu yang besar, yang menjadikan sesuatu yang besar yang lainnya menjadi lebih kecil dan ringan. Fahina idzin yadhhalul walid an waladihi. Tatkala itu orang tua mereka melupakan, mengabaikan anak-anak mereka. Wasahibu an sahibih. Seorang teman, saudara mengabaikan temannya dan saudaranya yang lainnya. Wa kullu muhibbin an habibih. Demikian pula orang yang mencintai akan lupa terhadap orang yang dia cintai. Itu keadaan nanti pada yaumul qiyamah. Allah pula sebutkan dalam surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari yang mana seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibunya, bapaknya, wa sahibatihi wa bani. Lari dari saudaranya, temannya, dan anak-anaknya. Karena kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat berat yang akan dihadapi oleh setiap insan pada yaumul qiyamah. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap mereka memiliki urusan sendiri-sendiri. Mereka memiliki urusan sendiri-sendiri, yang mana dengan urusan mereka, mereka lupa, lari dari saudara-saudara mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang selanjutnya, yatadhakkarul insan, manusia, atau yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Setiap insan nanti pada yaumul qiyamah mereka akan yatadzakkar, ingat atas apa yang telah mereka usahakan selama mereka hidup di dunia. Ai fid dunya, tatkala mereka hidup di dunia. Mereka akan ingat terkait amalan-amalan kebaikan mereka min khairin. Mereka pula akan ingat terkait amalan-amalan kejelekan mereka wa syarrin. Naam, akan ingat. Walaupun mungkin kita tatkala hidup di dunia, kita lupa terkait amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan. Kita lupa kemaksiatan apa yang telah kita kerjakan. Demikian pula amalan-amalan saleh. Namun nanti pada yaumul qiyamah, kita akan teringat kembali amalan yang kecil. Demikian pula amalan-amalan yang besar, kita akan ingat nanti pada yaumul qiyamah. Fayatamanna ziyadatu mithqala dzarratin fi hasanati. Maka setiap insan nanti pada yaumul qiyamah yatamanna, berangan-angan, menginginkan untuk memiliki tambahan timbangan, tambahan amalan yang memberatkan timbangan amalannya. Nah, wa yughammuhu wa yahzunu li ziyadati mithqali dzarratin fi sayiati, dan mereka akan merasakan kesedihan tatkala ada tambahan di ziyadah, dia mendapatkan timbangan kejelekannya. Naam, wa ya'lamu idzaka, maka setiap insan nanti pada yaumul qiyamah tatkala itu akan mengetahui anna madata rubhihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya. Dia akan mengetahui bahwasanya kebahagiaan, keberuntungan, demikian pula khusran, kesengsaraan, itu sesuai dengan apa yang mereka usahakan selama mereka hidup di dunia. Nah, wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwal a'mal. Maka akan terputus setiap sebab dan wasilah, kanat fid dunya, ikatan-ikatan yang mana dia itu semua masih ada tatkala dia hidup di dunia, semuanya akan terputus. Ikatan persaudaraan akan terputus, antara hubungan anak dengan orang tuanya akan terputus, hubungan suami istri dan lain sebagainya tatkala dia meninggal dunia. Siwal a'mal, kecuali amalannya, amalannya yang akan mengikutinya tatkala dia meninggal dunia. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan, yatba'ul mayyita thalathatun, akan mengikuti seorang mayyit tiga perkara. Yang pertama adalah ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang pertama keluarganya, hartanya, kemudian amalannya. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahidun, akan kembali ke tempat mereka masing-masing dua perkara, dan akan tetap bersamanya satu perkara. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarganya, hartanya tidak akan mengikuti dia, akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Wa yabqa amaluhu, namun yang akan tetap bersamanya adalah amalan-amalannya. Naam. Sehingga ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap insan nanti pada yaumul qiyamah, mereka akan merasakan pentingnya amalan-amalan saleh. Nah, karena amalan-amalan tersebutlah yang akan menolong kita di alam kuburan kita pula. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala seorang mayit dimasukkan ke dalam lubang kuburannya, nah, maka apabila mayit tersebut adalah seorang mukmin, kanatis shalah inda ra'sih, maka amalan salatnya itu berada di atas kepalanya. Wa kana siyam an yamini, amalan puasanya berada di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakah an shimali, amalan zakatnya berada di sebelah kirinya. Demikian pula amalan-amalan kebaikan yang lainnya, sedekah, silaturahim, perbuatan ma'ruf, melakukan perbuatan ihsan kepada manusia, maka itu semua berada inda rijlai, di bawah kedua kakinya. Tatkala datang azab min kibali ra'si, akan datang azab menyerang kepada mayit tersebut dari arah kepalanya, maka salat akan mengatakan ma kibali madkhal, tidak ada tempat masuk untukmu dari jalanku ini. Demikian pula datang azab dari arah sebelah kirinya, dari arah sebelah kanannya, dan seterusnya. Amalan-amalan tersebut akan menolong, menjaga pelaku tersebut, menjaga sahib tersebut, menjaga mayit mukmin tersebut. Naam, akan dijaga, akan dibantu, akan mendapatkan pertolongan dari amalan-amalan kita. Demikian pula nanti pada yaumul qiyamah, amalan-amalan kita akan datang pada yaumul qiyamah memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang mengerjakan amalan-amalan tersebut, seperti Al-Qur'anul Karim. Naam, tatkala mereka membaca Al-Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an itu akan menjadikan syafi', akan menjadi syafi', pemberi syafaat nanti kita pada yaumul qiyamah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa burrizatil jahimu liman yara, dan akan ditampakkan neraka jahim kepada orang-orang yang melihatnya. Ai ju'ilat fil bazar, akan ditampakkan neraka jahim tersebut, zahirah, nampak jelas, likulli ahadin, dilihat oleh setiap insan. Qad burizat li ahliha, demikian pula ditampakkan neraka jahim tersebut kepada calon-calon penghuni neraka tersebut. Dalam cetakan yang lain, nuskhah yang lain, qad huyyi'at li ahliha, dan neraka jahim telah disiapkan untuk setiap penghuninya. Wasta'adat li akhdhihim, neraka tersebut telah siap untuk mengambil orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Muntadhiratun li amri rabbiha, menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini neraka jahim akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada yaumul qiyamah. Naam, dan neraka jahim telah siap untuk mengambil ahlun nar, penduduk-penduduk neraka, menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka jahim, neraka jahannam, akan dipenuhi oleh mereka manusia dan jin. La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nas, akan dipenuhi neraka jahannam dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ataupun dari kalangan manusia. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, ay jawaza al-had, melampaui batasannya, yakni melampaui syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asy-syara'i, syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Tatkala kita menerjangnya, batasan-batasan tersebut, maka itulah yang dinamakan tagha, melampaui batas. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Demikian pula Allah nyatakan tilka hududullah, fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, janganlah kalian menerjangnya, janganlah kalian mendekatinya. Bi an tajra'a 'alal ma'asi al-kibar. Tatkala seseorang itu lancang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, dosa-dosa besar. Dia melakukan az-zina, dia melakukan pencurian dan lain sebagainya, dia melakukan perbuatan syirik, maka itulah yang dinamakan melampaui batas. Walam yaqtasir ala ma haddahu Allah. Dia tidak mencukupkan dirinya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan. Naam. Wa atharal hayata dunya. Kemudian mereka-mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kehidupan duniawiyah alal akhirah daripada kehidupan akhiratnya. Fasara sa'yuhu laha, maka usahanya, setiap usaha yang dia kerahkan hanya untuk mendapatkan perkara-perkara duniawiyah. Wa waqtuhu mustaghriqan fi hududhiha, dan waktunya itu habis untuk mendapatkan al-hudud, bagian-bagian duniawiyah. Wa syahawatiha, waktunya habis untuk menghabiskan syahwat, tenggelam dalam fitnah syubhat, fitnah syahwat. Wa nasiyal akhirah, dan dia melupakan akhiratnya. Wa tarakal amala laha, dan dia meninggalkan untuk beramal untuk akhiratnya. Ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang demikian keadaannya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunianya daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahim, neraka jahim adalah tempat kembalinya. Ay al maqar wal maskan, tempat kembalinya, tempat tinggalnya, liman hadhihi halah, bagi orang-orang yang keadaannya seperti itu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita tentang bahayanya ad-dunyawiyah, bahayanya perkara-perkara duniawiyah. Naam. Sebagian para ulama, sebagaimana dikatakan oleh atau disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Luqman Al-Hakim rahimahullah pernah mengatakan kepada anaknya, "Ai bunai, wahai anakku, inna dunya bahrun amiq." Dunia ini adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Naam. Apa namanya? Ad-dunya, kehidupan dunia bagaikan lautan yang sangat luas dan dalam. Qad ghariqa fihi nasun katsir. Banyak dari kalangan manusia yang tenggelam di dalam dunia tersebut. Tenggelam dalam lautan yang sangat luas dan dalam ini. Faj'al safinataka, maka jadikanlah perahumu yang engkau berlayar di atasnya adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hashwaha al-iman billah azza wajal, dan isilah perahu tersebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syira'aha at-tawakkul 'ala Allah, dan isilah layarmu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allaka tanju, agar engkau itu selamat dari itu semua. Ikhwanu fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita nikmat yang sangat besar, ya walhamdulillah, yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan bisa belajar ilmu agama, kenikmatan bisa mengenal sunnah, kenikmatan bisa beribadah, memperbanyak amalan-amalan soleh, kenikmatan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, karena sangat rugi orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara duniawiyah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam nyatakan dalam suatu hadis, "Ma ana lidunya wa ma lidunya?" Apa artinya dunia bagiku? Apa urusanku dengan dunia ini? "Innama mathali wa mathalu dunya karakibin." Sesungguhnya permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang pengendara, istadalla tahta syajarah, yang dia bernaung di bawah pohon, thumma raha wa tarakaha, kemudian dia istirahat di tempat tersebut, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia hanya sementara, bukan tempat abadi. Tempat kita seorang muslim, hiyal jannah, adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga marilah kita bersemangat belajar ilmu agama. Karena itulah dengan majalis ta'lim, kita belajar duduk di majalis ta'lim adalah sebab kita senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau pernah menyatakan, "Wahdhar mujalasatan nas." Hati-hati kalian untuk tidak bermudah-mudahan bermajlis duduk-duduk dengan manusia. "Fa innaka la takadu tara minhum illa ma yazidu fi harsika 'ala ad-dunya." Karena yang demikian itu, tatkala kalian melihat manusia, melihat ahlu dunia, hal itu akan mendorong kalian untuk bersemangat mencari perkara-perkara duniawiyah. Engkau mengingat teman-temanmu yang dulu mungkin kalian berteman dengannya, tatkala kalian masih belum mengenal sunnah, tatkala kalian belum masuk ke dalam medan talabatul ilm. Naam, kemudian tatkala kalian berkumpul kembali dengan mereka, akan mengakibatkan kalian itu fi harsika 'ala dunia, semangat mencari perkara-perkara duniawiyah. "Wa fi ghaflatika 'anil akhirah." Tatkala kalian berteman dengan orang-orang tersebut ahlu dunia, akan menjadikan lalai kalian untuk mencari akhirat kalian. "Wa tuhawwinu 'alaika al-ma'siyah." Akan memudahkan kalian untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian diajarkan main HP, kalian diajarkan seperti ini dan lain sebagainya. Naam, yang ada padanya kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa tud'ifu ragbataka fit ta'at." Tatkala kalian bergaul dengan manusia-manusia tadi, maka hal itu akan melemahkan semangat kalian, keinginan kalian untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melemahkan kalian semangat talabatul ilm. Sehingga marilah cari teman-teman yang baik. "Fa'in wajadta majlisan." Jika engkau mendapati suatu majlis, "yudhkarullahu fi," yang disebutkan padanya nama Allah, diingatkan padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini majlis ta'lim, talabatul ilm, "falatufariku," janganlah kalian meninggalkan itu semua. Naam, "fa'innahu ghanimatul mu'min." Karena yang demikian itu adalah ghanimah bagi setiap mu'min. Sehingga ikhwanu fidin, at-talabah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kepikiran dalam benak-benak antum, ayuh talabah, setelah ya mungkin liburan semester, kepikiran untuk meninggalkan talabatul ilm, kerja, dan lain sebagainya. Antum syababul muslimin, antum anak muda yang masih pada masa-masa keemasan, yang mana pada masa tersebut butuh untuk senantiasa duduk di majelis ta'lim, duduk untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, wa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, ay khafa al-qiyam ali, dia takut tatkala dia bertemu, berjumpa, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Tidak ada di antara dia dengan Allah seseorang yang menterjemahkan. Naam, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan atas setiap amalan yang dia kerjakan di dunia. Naam, wa mujazatihi bil adl, dan dia takut atas balasan-balasan Allah yang adil. Fa athara hadzal khaufu fi qalbi, maka dengan rasa takut yang dia miliki memberikan pengaruh dampak yang baik kepada hatinya. Fanaha nafsahu an hawaha alladhi yuqayyiduha, yang mana dampak baiknya adalah dia akan menahan jiwanya, hawa nafsunya yang mengikat dia, menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena itulah hawa nafsu. Jiwa kita sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa kita semuanya itu mengajak kepada perbuatan-perbuatan jelek. Naam, mereka-mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa khauf khosyah mereka, maka hawa nafsu mereka, mereka geret, mereka tarik, ya, untuk mengikuti apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa sara hawahu taba'an lima ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga hawa nafsunya, jiwanya dia jadikan untuk senantiasa mengikuti apa saja yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa jahadal hawa wasyahwah, dia memerangi hawa nafsunya dan syahwatnya. As-saddaini 'anil khair, yang mana hawa nafsu dan syahwat tersebut adalah dua perkara yang menghalangi dia dari perbuatan baik. Nah, maka apabila kondisi demikian, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan rasa takutnya dia menjaga dirinya untuk tidak menerjang batasan-batasan Allah, fa innal jannah hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Fa innal jannata al-mustamilah ala kulli khairin wa sururin wa na'im, maka surgalah yang terkandung, yang terkumpul padanya setiap kebaikan, terkumpul padanya as-surur, kesenangan, terkumpul padanya an-na'im, kenikmatan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, kenikmatan yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara inda qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh manusia, demikian pula kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam hati-hati kita. Naam, hiyal ma'wa, itulah tempat kembali mereka. Liman hadza wasfuh, bagi mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat demikian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ini marilah dengan apa yang dijelaskan oleh al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah untuk kita memperbanyak amalan-amalan saleh sebelum datang masa-masa yang kita tidak bisa berbuat banyak untuk memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Sebelum datang pula masa-masa penyesalan karena kita tidak bisa memperbanyak amalan-amalan kita. Naam. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Kunuz Al-Quran, tatkala beliau mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, berinfaklah kalian dengan rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian, sehingga kalian mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalian mengatakan, ya Rabb kami, akhirkanlah ajal kami agar kami bisa bersedekah, agar kami bisa beramal saleh sehingga kami termasuk orang-orang yang saleh. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah beliau mengatakan, wa fil ayah, dalam ayat ini, tamanni al-mu'minin, angan-angannya kaum mukminin, min ahlil mal, dari orang-orang kayanya, indal maut, tatkala mereka hendak meninggal dunia. Apa angan-angan mereka? Ta'khirul ajal, diakhirkan ajal mereka. Walau kana syai'an yasiran, walaupun hanya sebentar. Apa tujuannya? Liyatasaddaqu wa ya'malu shaliha, agar mereka bisa bersedekah, agar mereka bisa beramal saleh. Wa anna lahum dzalik, namun bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Faqad kataballahu annal ajala idza jaa la yu'akhkhar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya ajal tatkala datang kepada kita manusia, maka ajal tersebut tidak akan bisa diakhirkan. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan mengakhirkan ajal setiap insan manusia tatkala telah datang waktu ajal mereka. Ini keadaan orang-orang mukmin tatkala mereka meninggal dunia, hendak meninggal dunia. Mereka tamanni, berangan-angan untuk diakhirkan ajal mereka. Demikian pula orang-orang kufar. Wa amma tamanni al-kufar, adapun angan-angan orang-orang kafir, ta'khirul ajal, untuk diakhirkan ajalnya, adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-90, 99 sampai ayat yang ke-100. Allah nyatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un, tatkala datang kepada mereka al-maut, kematian, ajal mereka, qala rabbi rji'un, mereka mengatakan, ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar kami bisa beramal saleh amalan-amalan yang dahulu kami tinggalkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari sini tatkala kita meninggal dunia, walaupun seorang mukmin dia akan merasakan tamanni, angan-angan, keinginan untuk diakhirkan ajal mereka. Sebelum datang itu semuanya, sebelum datang al-maut, maka yang wajib bagi kita seorang muslim untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Dengan kita mempelajari apa yang terjadi pada yaumul qiyamah, hal itu bisa mendorong kita untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Tatkala antum datang masa-masa malas, bosan, maka ingatlah kematian dan ingatlah hari kiamat. 6. Sebagaimana ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idza ja'aka syaitan min kibali syak war raib, faghlibhu bil yaqin wan nasihah." Wahai anakku, jika datang syaitan kepadamu dari sisi keraguan, maka kalahkanlah itu semua dengan al-yaqin, keyakinan dan nasihat. Nah, dengan apa keyakinan itu datang? Yani dengan talabatul ilm, dengan belajar ilmu agama. Wa idza ja'aka min kibalil kasal wassamah, jika datang kepadamu syaitan dari sisi rasa malas, samah rasa bosan, falibhu bidzikril qabri wal qiyamah, maka kalahkanlah itu semua dengan engkau ingat kuburan, kematian dan hari kiamat. Naam. Wa idza ja'aka min kibali ar-rugbah war-rahbah, fakhbirhu anna ad-dunya mufaraqah matrukah. Jika datang syaitan dari sisi ar-rugbah war-rahbah, maka kabarkanlah bahwasanya dunia itu akan ditinggalkan oleh kita semua. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, itu sebagian fawaid yang dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-34 hingga 41. Nah, masih tersisa beberapa ayat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.